الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى درس kita kali ini kita akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Al-Inshirah fi Adab Al-Nikah. Buku ini berbicara tentang adab-adab seputar pernikahan, yang mana muallif menulis buku ini dalam rangka untuk melengkapi sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah, yang berjudul Adab Zifaf, yang di kitab Adab Zifaf itu Syekh rahimahullah hanya berbicara tentang seputar pernikahannya saja. Bukan berarti, kata beliau, kata penulis ini, bukan berarti Syekh Al-Albani tidak mampu. Kalau beliau mau, dia akan kumpulkan seluruh jalan-jalannya perihal tentang seputar pernikahan dan selebihnya. Namun, karena yang beredar seputar adab zifaf, maka Syekh Abu Ishaq berkeinginan untuk melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan seputar nikah dari awal sampai akhirnya, termasuk di dalamnya hukum seputar kelahiran, pemberian nama, dan sebagainya. Buku ini, Muhasirul Ikhwah, kata penulis, bisa disuguhkan untuk dua kalangan dari kaum muslimin, yaitu di kalangan awam dan juga disuguhkan untuk para talibul ilm yang i'tina dalam bidang hadis. Bagi mereka yang awam, ini cukup membaca apa yang tertulis dalam inti dari kitab. Ini disuguhkan sudah matang. Tinggal dibaca dan dipahami. Namun bagi mereka yang menginginkan kepuasan di dalam kesahihan riwayat, maka beliau juga suguhkan takhrij dari hadis-hadis yang beliau tetapkan kesahihannya. Walaupun misalkan yang tertulis hadisnya dhaif, beliau juga bawakan syawahid sehingga mengangkat derajat hadis minimal menjadi hasan. Jadi kalau menginginkan untuk mengikuti perjalanan takhrij dari hadis ini, silakan dibaca di catatan kaki. dibaca di catatan haji. Nah, misalkan tanbih yang di situ ada khilaf, di situ ada syubhat, beliau tulis di catatan haji. Beliau tulis di catatan haji. Namun yang tertulis di inti kitab ini yang sudah ya sifatnya matang, jadi orang baca langsung paham. Nah, baik. Kita mulai membaca insyaallah taala apa yang beliau tulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. الزواج وعمارة الكون. Beliau membuat satu fasal yaitu الزواج وعمارة الكون. Pernikahan itu atau dengan pernikahan dan semaraknya dunia, ya, menyemarakkan suasana dengan pernikahan. Sallallahu azza wa jalla az-zawaja li'imaratil kaun wa ja'alahu min ayatihi al-bahirah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah merupakan sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala pernikahan ini untuk menyemarakkan suasana. Ya. Untuk menyemarakkan suasana. Ya, salah satu yang diinginkan adalah untuk memperbanyak keturunan, membahagiakan setiap insan. Ya. Di antaranya itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendirikannya dalam ayatnya yang mulia. وَقَالَ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Dan termasuk dari tanda-tandanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian dari diri kalian. Min anfusikum. Berarti ini disyariatkan menikah dengan sesama manusia. Secara asal seperti ini. Tidak disyariatkan menikah dengan selain manusia. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ya, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha. Nah, ini salah satu tujuan nikah. Adalah supaya ya, kalian menjadi tenang di sisinya. Ya. Satu tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, pasangan-pasangan, suami istri, untuk supaya kalian tenang di sisinya. Ya. Dan alhamdulillah kita dapati ketenangan itu. Ini juga isyarat bagi mereka yang menginginkan ketenangan, ya, segeralah menikah. Sebaliknya, lawan dari tenang apa? Gundah. Ya, gundah, mikir, bingung. Ya. Karena belum menikah. Maka kata Nabi SAW, miskinun, miskinun. Kasihan, kasihan. Miskin, miskin. Man la zawjata laha. Siapa yang tidak memiliki istri? Atau miskinah, miskinah. Atau perempuan yang kasihan. Perempuan yang kasihan, yang miskin. man la zaujala, siapa yang tidak tidak memiliki suami. Pikiran yang gundah gulana, ada masalah dia sumpah mikir sendiri, coba kalau ada suami, ada istri, dia bisa bicarakan berdua. Jadi banyak sekali litas kunu ilaiha. Nah, ini hanya didapati oleh mereka yang sudah separuh agamanya sempurna. Dan seseorang yang menikah bahwa separuh sempurna, separuh dari agamanya. Tapi falyatikillah fi nisfil baqi. Tapi bertakwalah kepada Allah bagi separuhnya lagi. Sebab juga punya masalah yang baru. وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Mawaddah wa rahmah. Ini rasa cinta yang ini lain dari rasa cinta kepada kepada ayah, kepada ibu, kepada anak. Ya. Ini lain rasa cintanya. Cinta ini macam-macam. Habba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada orang tuanya. Cinta kepada anaknya. Cinta kepada adiknya. Dan cinta kepada pasangan ini. Ini lain rasanya. Ya, lain rasanya. Ya. Alhamdulillah kita sudah merasakan. Ya, kalau ingin merasakan cinta yang ini. Ya, tapi tetap harus di bawah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada pasangan tidak boleh melebihi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pasangan kita maksiat, kita juga tidak boleh cinta lagi. Kita tidak boleh cinta lagi. Inna fi dhalika, sesungguhnya dalam semua itu la ayatin li qaumin yatafakkarun, sebuah tanda bagi kaum yang berpikir. Ya. Bagi kaum yang berpikir. Benar, kalau kalian berpikir benar dengan menikah itu, dan akan ada ketenangan jiwa, menenangkan untuk ibadah. Ya, sudah pasti syahwat yang menggelora akan sedikit mengganggu dalam ibadah, dalam talabul ilmi, dan sulit mengontrol amarah biasanya. Ya, dua itu seolah-olah saling. Kalau syahwat tidak terpenuhi, biasanya amarahnya mendominasi. Tapi sebaliknya, kalau syahwatnya terpenuhi, biasanya amarahnya sudah mereda. Semuanya sudah mereda. Ya, tidak bergejolak lagi. Lega, senyum-senyum, bahagia, ramah sama orang. Ya, Masya Allah, ini sebuah kebahagiaan yang kalian harus merasakan untuk berdoa, amalan berdoa kepada Allah supaya merasakan dari keagungan ayat surah Ar-Rum. Fazawaju lazimu li kulli muslimin qadirin yakhshal anad. Maka dengan menikah ini sebuah satu keharusan bagi setiap muslim yang mampu. Ini disyarahkan bahwa menikah ini memiliki syarat, tidak sembarangan. Qadirin yakhshal 'alaih, yang dia qadir mampu dan takut untuk terjatuh dalam perbuatan keji, perbuatan dosa. Wa man wajada ma yatazawwaj bihi falyaf'al khasyatan fitnah. Maka barang siapa yang telah mendapatkan sesuatu bekal untuk dia menikah, maka kerjakan demi takut terhadap fitnah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata' minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهي para pemuda, kata Nabi SAW, barang siapa kalian mampu memiliki al-ba'a, maka menikahlah. Kita tanya pada Syekh dari Yaman, ya, apa maksud al-ba'a dalam hadis ini? Secara umum dia menjawab adalah al-mal, harta, syahwat. Lebih rinci membahaskan para ulama adalah mu'natun nikah. Al-ba'a ini apa yang dia mampu untuk alat-alat untuk menikah, misalkan. Tapi semuanya kembali kepada seperti tadi, harta dan syahwat. Ya, kalau harta terinci lagi, yaitu mu'natun nikah, dia bisa memberikan baju pada istrinya seperti apa yang dia pakai, memberikan naungan seperti yang dia naungi, kemudian memberi nafkah, makan apa yang dia makan. Ya, itu dari maksud rincian dari harta. Ya, sekarang alhamdulillah para akhwat ya, sudah punya baju sendiri. Ya, artinya sudah gugur satu kewajiban dari mu'natun nikah. Naungan, alhamdulillah, kontrakan cukup, kalau tidak mampu kos-kosan, ya. Atau PMI, ya, perumahan mertua indah, ya, perumahan mertua indah, numpang di mertua, numpang di rumah induk, ini semuanya dibolehkan, asalkan sudah ada tempat untuk naungan. Ya, memberikan nafkah ini sudah menjadi kewajiban. Memberikan nafkah satu kewajiban. Kemudian syahwat. Syahwat sudah pasti termasuk litaskunu ilaiha adalah dengan apa adanya syahwat. Nah, jadi itu sudah cukup baginya bekal untuk pernikahan. Nah, maka kalau sudah memiliki itu, ya, maka sudah wajib baginya menikah. Apalagi, ya, kita pernah tanyakan langsung pada syekh tersebut, "Aina afdal lana ya syekh, baina talabul ilm wal zawaj?" Mana yang lebih afdal untuk kita? Menuntut ilmu atau menikah? Jawaban Syekh, mana yang baik buat kamu? Kerjakan. Ya, kita masih mikir. Belum tahu ya Syekh. Yang baik yang mana? Ya. Apakah kamu dengan menikah, dengan tidak menikah, kamu terjatuh ke dalam dosa? Tentu ya Syekh. Khalas, maka wajib bagimu menikah. Ya. Apalagi bagi mereka yang mampu, punya harta, punya penghasilan, ya, punya seperti yang tadi disebutkan, tapi tidak menikah dan berbuat dosa, dosanya bertobel. Dosanya bertingkat-tingkat. Akhirnya kalau memang keadaannya demikian, nasihat dari syekh tersebut, jika menuntut ilmu jadi terganggu sekali, dan kamu sering terjatuh dalam perbuatan dosa, maka segera menikah. Ya, kami tidak punya uang, syekh. Cari. Cari bekal untuk menikah. Menuntut ilmu tidak terhalangi dari dengan menikah. Bisa jadi sebagian ikhwah, sebagian orang, dengan menikah malah semakin jos belajarnya. Semakin banyak dihasilkan ilmu. Dia tenang, dia pergi rihlah di pondok ini, pondok itu. Misalkan istrinya ridho, misalkan. Nanti pulang satu sebulan sekali, dua bulan sekali. Tenang lagi hatinya, balik belajar lagi. Dengan bagaimanapun keadaannya, mungkin dia punya usaha untuk bisa memberi nafkah dan sebagainya. Ada yang seperti itu lebih maju. Tapi ada juga sebagian yang makin merosot. Dengan menikah malah dia jauh dari majelis ta'lim, jauh dari ilmu. Nah yang ini antum yang lebih tahu kondisinya, antum masuk yang mana. Ya. Kalau kira-kira dengan menikah justru kita ngontrak di dekat pondok pesantren, wah langsung dia terus, tenang hatinya, belajar terus berjalan. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dinasihatkan oleh Syekh, kalau dengan tidak menikah, menutup ilmu tidak terganggu, malah terus dia tidak terpikir. Dia malah terus takarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda masih ya, masih jauh untuk umur-umur menikah. Artinya secara umum. Nah, dia terus belajar, tak mempedulikan lagi. Dia tidak syahwat, alhamdulillah kuat. Ini maka lebih baik menuntut ilmu. Sebab jarang ditemukan kesempatan seperti itu. Gitu. Soalnya kalau masih bujangan, dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Saudi, belajar din, ini lebih tenang daripada sudah rumah tangga. Mesti lebih repot. Kalau dia sendiri sudah berjuang, hidup dan mati, dalam menuntut ilmu. Namun kalau sudah terganggu, sangat terganggu, ya seluruh pembicaranya mengarah kepada pernikah, mengarah kepada nikah, sehingga lupa murojaah sampai tidak murojaah, tidak mampu mikir syahwat dan sebagainya, sampai terjatuh dalam perbuatan dosa, maka sudah wajib baginya menikah. Mudah-mudahan dari situ Allah memberikan pencerahan dan semakin semangat dalam menuntut ilmu. Ya, ini anjuran dari Rasulullah SAW bagi para pemuda, bagi yang sudah mampu untuk segera menikah. Ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya dengan menikah itu al-ghabdu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Bukan mutlak bisa menundukkan pandangan, tapi lafadznya ismu taqdil, al-ghabdu lebih bisa menundukkan pandangan. Jadi tidak bisa mutlak dengan menikah ini kita menundukkan pandangan terus. Ya alhamdulillah kalau memang bisa. Ya. Satu ya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan disalahkan bagi mereka yang sudah menikah masih belum melihat, belum bisa qabil basar, ini semua dosa dari seorang manusia yang biasa seperti ini, asal segera dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, terbukti Rasulullah SAW ketika melihat perempuan, beliau langsung segera pulang. Ini lebih menyelamatkan. Ketika melihat perempuan yang menggoda hati beliau, ya, segera beliau berpaling, tapi sudah tertancap. Makanya nazar, kata Ibnu Qayyim, melihat perempuan yang bukan mahram, perempuan besar ini sebuah panah syaitan. Kalau sudah noleh, sudah ketancap kita. Nah, kalau sudah sakit ini, dokternya sudah tidak ada kecuali istri kita. Segera pulang, itu obatnya. Rasulullah SAW mengajari, Rasulullah terkena panah dari orang-orang soleh. Langsung beliau segera menemui salah satu istri beliau. Ya, celakanya lagi. Ya. Sudah nazar, kena panah syaitan. Pulang, enggak ada istri. Enggak punya istri. Kemudian yang kedua celakanya lagi. Sudah punya istri, ternyata lagi berhalangan. Subhanallah. Makanya ini disyariatkan. Ya, boleh menikah lebih dari satu. Sebab bahaya kalau wanita laki-laki sudah terkena panah syaitan tanpa dia sadari, ya, ini berbahaya bagi dirinya. Bisa terjatuh dalam perbuatan zina yang mengakibatkan dia akan dirajam. Ya, dihukum mati. Kemudian syariat yang agung ini, Al-Quran, ini menginginkan kemaslahatan bagi para hambanya. Allah SWT sangat mengerti terhadap kebutuhan manusia. Ya. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga ya kemaluan. Wa man la, dan siapa yang tidak mampu untuk menikah, fasawmu lahu wija, maka berpuasalah, sebab dengan puasa itu bisa menjadikan tameng antara dia dan perbuatan dosa. Ya, dianjurkan menikah awal berpuasa. Kemudian beliau mengatakan wala yanfusu syaitanu fi rawihi annahu la yaqdir ala dhalik ma'a fasad ahli zaman. Jangan biarkan syaitan ini meniup, ya, memberikan hembusan-hembusan di hatinya yang berisikan bahwa kamu tidak mampu untuk melakukan itu. Menikah ini butuh ini, ribet loh. Menikah ini harus nyiapkan rumah, harus nyiapkan ini, harus nyiapkan ini. Nanti permasalahan harus apa, menyatukan dua orang intan yang berbeda. Kita masih belum siap secara psikologis. Ya. Harus konsultasi dengan psikiater, psikolog. Ya. Dengan menikah ini susah, harus makanya itu orang paling susah menikah itu orang psikolog. Karena dia paranoid. Dia terlalu memilih-milih karakteristik yang harus sesuai dengan karakter dia, itu orang psikolog. Ini kenyataan di kampus, coba saja lihat. Orang psikolog ini, dia ya yang sok tahu tentang dirinya dan orang lain. Ya. Dia tahu dirinya seperti ini, dia harus punya karakter istri seperti ini, biar langgeng. Kalau orang lain karakter seperti ini, istrinya harus seperti ini. Harus seperti ini, detail sekali. Makanya, paling sulit nyari itu orang-orang psikolog kalau dia taksub kepada pelajarannya. Kecuali dia langgar pelajarannya. Sehingga lama kali, bahwa sudah ada ubannya 5-10 baru dia sudah nyerah dengan teorinya. Ini pengalaman, ya, dosen-dosen psikolog, kasihan bapak ini, ya, nuruti ilmunya, ya, sengsara saya seumur hidup, ya. Sehingga dia dapatkan perempuan yang tidak sesuai dengan karakteristik yang dia idam-idamkan. Ya. Tapi tidak apa-apalah, paling tidak mendekati, katanya. Jadi syaitan ini termasuk syaitan memberikan apa hembusan-hembusan jelek terhadap para ikhwah. Ya. Sebuah kejadian dahulu, seorang ikhwah, mungkin bukan hal satu, menginginkan perempuan yang sempurna. Akhwat yang berhijab, pintar, bisa bahasa Arab, hafal 30 juz, sarjana, punya harta. Ya. Keturunan bangsawan. Lalu datang pada seorang ustaz, si fulan ini, saya carikan istri ya ustaz. Kamu maunya yang gimana? Saya maunya yang cantik. Boleh, kamu juga tampan. Bisa? Apalagi, saya kepingin yang pintar ustaz. Kamu juga lumayan dalam pelajaran. Boleh? apalagi saya minta yang kaya. Dilihat memang dia kecukupan. Saya minta yang keturunan baik-baik, bukan keturunan orang-orang biasa. Minimal keturunan terhormat di kampungnya. Sudah. Ya, insya Allah saya carikan. Nanti kalau saya dapat, saya ambil sendiri. Ya, akhi. Mana ada perempuan sempurna seperti itu? Kalaupun ada, sangat sedikit. Dan itu sudah jadi bahan incaran orang-orang alim sebelum kalian. Semuanya menginginkan seperti itu. Jadi, dosa muluk-muluk. Biasa saja. Ya. Cukup karakter dia seorang ahlu sunnah. Ya, seorang salafi insyaAllah. Ibadahnya bagus. Sudah. Ya, terima saja. Ya, nanti ada di sini cara-cara sebelum dalam masalah khidbah. Sebelum khidbah. Jadi ini termasuk hembusan yang buruk dari syaitan, ditakut-takuti. Akhirnya ikhwan itu atau manusia itu tidak segera menikah. Padahal ma'afasadi ahli zaman, bersama sudah kerusakannya zaman ini. Ya. Mahasiswa tidak menikah karena belum lulus. Ya. Sedangkan di dunia, apa yang dia geluti dari dunia internet, dari dunia ini dan itu, dekat sekali dengan, ya, itu penuh dengan kerusakan. Ya. Seperti itu. Wa ta'akkudul umur, wa ta'akkudil umur wa izzatil mal. Bersama dengan kerusakan zaman dan semakin sulitnya perkara, semakin kompleks permasalahan, wa izzatil mal dan harta sudah semakin sulit dicari. Harta semakin sulit dicari. Maka itu jika ada kesempatan, ya, jangan turuti hembusan setan. Jika mampu, maka segera menikah. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika saya, kamu berazam, saya nikah sekarang. Cari jodoh. Mulai mencari. Lalu tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam thalathu haqqin 'ala Allah, azza wa jalla 'alaihim. Ada tiga hak yang Allah ini akan menolongnya insyaallah. Pertama al-mukatab yuridul adab. Mukatab seorang budak yang dia berusaha memerdekakan dirinya dengan cara mencicil kepada majikan. Ini budak mukatab namanya. Dia ingin merdeka dengan disyaratkan oleh pemiliknya, kamu merdeka harus dengan harga sekian dinar. Maka dia terus mencicil untuk memerdekakan dirinya. Ini nama sudah mukatab. Sudah tertulis dia kalau dia lunas, dia terbebas dari budak. Yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Akan menolongnya. Kemudian yang kedua yang Allah SWT sudah menjadi haknya untuk Allah menolongnya adalah wan-nakih yaghdil hafaf. Ya, seorang yang menikah yang untuk menjaga kehormatan dirinya. Saya menikah karena saya takut terjatuh dalam perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan zina. Maka yang seperti ini, ya ikhwan, jangan khawatir. InsyaAllah ta'ala, yughnikumullah. Allah akan memberi kalian kaya. Memberikan kecukupan. Selama kita keluar dari rumah cari nafkah, ya, niat untuk mencari rezeki, untuk memberi nafkah kepada istri, insyaAllah ta'ala, Allah akan berikan itu. Jangan khawatir. Semuanya sudah ditulis. Kalau rezeki sudah habis, berarti mati sudah. Ya. Selama hidup, ini sudah masih ada rezeki. Kalau rezeki sudah habis, dia tanya, berarti ya sudah mati. Berarti sudah tidak ada. Jadi selama hidup, jangan khawatir, ada rezeki. Ada rezeki. Cuman jangan menuntut banyak atau sedikit. Tapi kalau rezeki, ada. Sebab rezeki bukan berbentuk uang, bukan berupa uang saja. Ya. Lebih luas dari itu. Jadi ini satu kelompok yang Allah pasti menolongnya. Yang ketiga, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini juga Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi haknya untuk menolongnya. Nah. Fa in azima falyastakhirillah azza wa jalla. Fi dhalik yaqdiru lahu al-khaira insyaallah. Setelah hilang keraguan pada diri antum dan menekatkan, membulatkan tekad untuk menikah, maka setelah berazam barulah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebenarnya urutannya cari dahulu. Ya. Ketika dapat baru istikharah. Nah. Atau maksud beliau istikharah untuk menikah. Saya azam untuk menikah tahun ini insyaallah. Jika Allah takdirkan, lalu berdoa di sini. Ya. Kalau memang tertibnya seperti ini. Atau kalau sudah dapat calonnya, segera istikharah. Seperti yang dijelaskan lalu, bahwa di sini yang diinginkan adalah apa, sudah ada calonnya, lalu dia istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rakatain min ghairil fariidah." Jika kalian menginginkan suatu perkara, maka rukuklah dua rakaat, ini salatlah dua rakaat selain salat fardu. Kemudian yaqul, kemudian ucapkanlah doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, aku memilih beristikhar kepadamu dengan ilmumu, astaghfiruka bi kudratik, dan minggal takdir dengan takdirmu, ya Allah, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari keagunganmu. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya engkau yang mentakdirkan dan bukanlah aku yang mentakdirkan. Wa ta'lam wa la a'lam. Dan engkau yang maha mengetahui dan aku tidaklah mengetahui. Wa anta 'ala 'annamul ghuyub. Dan engkau lah maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akhirati amri. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui perkara ini baik buatku, ya, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan untuk segala apa yang ini pada perkaraku, urusan perkaraku, au qala fi ajili amri awa ajilihi. Atau perkara ini baik, boleh diucapkan dengan ajili amri wa ajilihi. Jadi perkara itu baik untuk dunia dan akhiratku. Faqdurhu li, maka takdirkan dia untukku. Kalau yang diminta perempuan, faqdurha li. Kalau akhwatnya berdoa ini, faqdurhu li. Ya. Atau sebut nama ada apa? Faqdur Abu Fulan li. Ya. Boleh sebut namanya. Wa yasurru li thumma barik li fi. Ya, dan mudahkan dia untukku, kemudian berkahilah aku di dalamnya. Masyaallah. Ya, sebuah bentuk tawakal yang sangat tinggi. Jika aku mengetahui bahwa jika fulanah ini baik buatku, ya Allah, maka baik dunia dan akhiratku, takdirkan dia untukku. Mudahkan urusanku, mudahkan dia kepadaku. Kemudian berkahilah aku di dalamnya. Masya Allah. Kalau sudah ini dikabulkan, antum barakah. Urusannya mudah, berkah, bahagia. Sebaliknya, bentuk tawakkal wa in kunta ta'lam. Jika engkau mengetahui anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Jika perkara ini buruk buatku fi ajli amri wa ajlihi di dunia dan akhiratku, wasrif anni atau wasrifha anni, palingkan dia untukku. Ya, wasrifni anhu, palingkan aku darinya. Ya. Ini sudah alami, ya, sudah alami. Kalau sudah Allah yang memalingkan, ini alami dengan sendirinya. Tidak ada permusuhan, tidak ada, ya, sakit hati. Kalau memang tidak cocok, ya, dengan doa istikharah ini Allah yang memalingkan. Fasrifhu anni, palingkan aku darinya, palingkan dia dariku. Ini otomatis berpaling, nanti tidak ada sakit hati. Buktikan. Ini sudah terbukti. Ya. Sudah kita buktikan. Berpaling tidak ada sakit hati. Tak cocok. Oh, ya sudah, alhamdulillah. Berarti kita bukan jodohnya. Ya. Gitu ya, ikhwan. Fungsinya istikharah itu. Waqdur li al-khaira haitsu kunt thumma ardini bi. Takdirkan untukku kebaikan dimanapun aku, ya, dimanapun aku berada, thumma ridaila aku. Ya. Wa qala isammi hajatahu. Kemudian disebutkan hajat. Ini hasilnya, kalau hasil istikharah ini benar-benar akan menjadikan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Kalau hasil dari istikharah, nah, lalu bagaimana hasil dari istikharah ini? Apakah ada mimpi lalu menunjukkan fulanah muncul? Apakah ada isyarat begitu? Nah, nanti rasakan saja. Kalaupun ada disebutkan oleh muallif di sini, ya, sebagian orang penulis, kata beliau, وقال العجلوني بكسف الخفاء. بعد أن هذا الحديث طلاب المجاهد سيني لو مثلا قال عن ومما جلدته كثيرا أي قال ذلك في الاستخارة سبع مرات katanya setelah menurut pengalamanku yang banyak, kebanyakan yang didapatkan dari istikharah itu setelah 7 kali istikharah. Wama sabak ila qalbi fa'altu, dan apa yang terbersih dalam hatiku maka aku mengerjakan. Fayakunu fihi najah wassadat, dan kebanyakan itu tepat dan berhasil. Ya. Muwafaqan bima inda Ibnu Sunni an Anas marfu'an. Ya. Idza hammat idza hamamta bi amrin fasta'khir rabbaka sab'a marrat intaha. Katanya ini memang mencocoki dari riwayat dari Ibnu Sunni dari Anas secara marfu', secara marfu'. Jika kalian menginginkan sesuatu perkara, istikharahlah kepada Rabbmu 7 kali. Ini juga dia berdasarkan ashar dari Anas yang terangkat hukumnya menjadi marfu dari Nabi SAW. Kepada Nabi SAW. Untuk mengatakan mu'allif ini, la wala hujjatan fi syai' mimma zakar. Tidak ada hujjah sama sekali dari apa yang dia sebutkan. Wadinu la yasbutu bitajribah. Agama ini tidak ditetapkan dengan pengalaman-pengalaman. Ya. Pengalaman saya begini, bukan seperti itu agama ini. Fasal ibadul asnam. Fasal ibadul asnam. Tajidu indahum tajaribun kathira. Maka kalau memang berdasarkan pengalaman, tanya kepada para penyembah berhala. Para penyembah berhala. Mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman mistik yang banyak dari situ. Ya, jadi tidak ada. Wa amal hadis alladhi azzahu li Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu fa suqutuhu adhar min muhawalati kashfiha illa fi. Ya, ada pun riwayat yang disebutkan dari Anas tadi, maka dia sudah cacat. Dia terputus, dia dhaif secara zahir. Ya, bahkan sudah terjelas apa jelas tentang ilahnya tentang cacatnya. Ya. Fa kharaja Ibnu Sunni walakin isnaduhu saqiq la yufrah bih. Dikeluarkan Ibnu Sunni tapi sanadnya saqiq. Terjatuh. Ya. Terputus fa fihi An-Nadhr ibn Anas qala adh-Dhahabi la yara bi waladi ada namanya An-Nadhr ibn Anas kata Imam Adh-Dhahabi tidak dikenal. Tidak dikenal. Juga di dalamnya terdapat Ubaidullah Al-Humairi majhulun aidan. Dalam riwayat yang disebutkan riwayat dari Anas tadi ada namanya Humairi dan itu majhul tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Ya, juga disebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Al-Fath hari ini sanaduhu da'ifun jiddan. Ya. Sanadnya da'if sekali. Jadi banyak sekali Al-Hafidh Al-Haythami juga isnaduhu gharib. Sanadnya asing. Naqalahun An-Allusi fi Ghayatul Amani. Yang digunakan oleh Imam Al-Allusi dalam bukunya Ghayatul Amani. Jadi hasil sanad yang diriwayatkan oleh penulis itu riwayat dari Anas, jika kalian menginginkan satu istikharahnya sebanyak 7 kali yang disembahkan masruh pada Nabi SAW, itulah dhaif jiddan, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Jadi istikharah sekali kalau memang dia mantap, kerjakan. Itu saja. Kita selesaikan sampai ini bab nazar. Wustahabbu salatul istikharah fil hadith al-akhir min al-lail. Fil hadith al-akhir min al-lail. Disunahkan salat istikharah ini, disukai salat istikharah ini pada bagian akhir pada malam hari. Sepertiga malam terakhir. Lima fi dhalik min istifa'in nafs. Yang biasanya kalau di akhir malam, kini hati-hati menjadi jernih. Sepi, orang-orang semua tidur, hati sudah bersih setelah bangun dari tidur. Ba'ud al-mar'u amma yunaghisu alaihi salatah. Dan manusia jauh dari apa yang bisa mengganggu salatnya. Sebab hening malam, orang-orang sudah tidur, hati bersih, tenang, tidak memikirkan apa-apa. Wa yad'u du'a al-istikharah ba'da ayat ridha. Maka dia berdoa dengan doa istikharah setelah selesai dari salatnya. Qala An-Nawawi fil Azkar. Ya. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Azkar, yaqra'u fi au yuqra'u fi raqatil ula ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyah qul wallahu ahad. Dibaca pada salat istikharah di rakaat pertama surah Al-Kafirun. Di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Walau ta'addarat alaihi salatu istikharah bidu'a. Seandainya dia udur salatnya, berhalangan misalkan untuk salat, maka boleh dia istikharah dengan berdoa. Wa idha istikharah ma'adha ba'dama lima yansyarihu lahu sadruh. Ya. Ketika sudah selesai, sudah mengerjakan istikharah, maka silakan memilih apa yang menurut mantap menurut kata hatinya. Ya. Di sini ada dua ta'yin, dua tanbih. Berkata muallif qultu amma ta'yin qira'at al-hatayn suratayn falam yasbut min wajhihi yu'taddu bih. Adapun ta'yin secara ta'yin membaca dua surat itu dalam istikharah qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad kata beliau ini tidak tetap dalilnya. Ya, tidak tetap dalilnya. Dia datang dari sesuatu sisi yang tidak dianggap. Tidak dianggap. Ya, di sini disebutkan dalam ta'liq berkata Ibnu Allam fi syarh al-Azkar qala al-Hafidh al-Iraqi, al-Hafidh al-Iraqi mengatakan lam ajid fi syai' min turuq al-hadis. Tidak aku temukan satu pun dalam jalan-jalan hadis ta'yina ma yuqra fi salat al-istikharah. Ta'yin tentang surat yang dibaca dalam surah istikharah. Lakin ma dzakarahu an-Nawawi munasib li annahuma surata al-ikhlas. Tapi apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini memang mencocoki karena kedua surat itu adalah surah al-ikhlas. Ya. Jadi tidak mengapa membaca surat itu, namun dalilnya tidak ada yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ta'aqqab awal hafif al-fath wa biqawli wal muhtamad annahu la yaf'al ma yansharihu bihi sadruh mimma kana law fihi hawan qawiyan qabla istikhara. Ya, tidak kata al-hafif dalam al-fath, ya, tidak perlu sangat bersandar kepada apa yang diyakini dalam hatinya. Kalau memang itu memang ada pilihan yang lain. Ya, sebab kadang-kadang hatinya itu kana fihi hawan qawiyan qabla al-istikhara. Kadang-kadang hatinya itu ada suatu perasaan yang kuat sebelum istikharah. Kadang-kadang salah di dalam hatinya. Wa ila dhalik al-isharatu bi qawlihi fi akhir hadis Abu Sa'id wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kepada itu isyarah dengan ucapan dari Abu Sa'id al-Khudri, wala tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menuruti hati ini, fulana apa fulana, ya. Yang itu biasanya sudah muncul sesuatu, taruhlah fulana ini kelihatan saleh. Ya, maka itu ikhwan, jadi yang pertama dahulukan seseorang yang memang kriteria syariat ini lebih mendekati. Fulana atau fulana yang dari mana secara sisi syariat dia mendekati, lebih mencocoki syariat. Ya, kadang-kadang saingannya ini, rivalnya ini, apa pilihannya yang lain, lebih jauh dari syariat, tapi lebih mendekat ke hati kita. Nah, ini ya ikhwan yang dimaksud mungkin apa al-hafidh ini, jangan terlalu bersandar pada hatinya. Kadang-kadang hatinya tetap pada fulana yang ini. Ya, sebenarnya jauh dari kriteria syariat dari fulana yang pertama. Untuk itu tetap pilihannya, pilihan tetap sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan istikharah ini, ya tetap mantapkan yang itu. Jangan nuruti kata hatinya. Yakinlah bahwa saya mantap dengan si fulan ini karena Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya. Jadi makanya kalau terlalu bersandar pada hati, kadang-kadang kata Ibnu Hajar, karena sudah ada hawa yang kuat sebelum istikharah dalam hatinya. Kadang-kadang tidak bermanfaat. Ya, gitu. Maka itu dianjurkan memilih jodoh. Ini yang pertama adalah yang mencocoki kriteria syariat. Ya. Mencocoki kriteria syariat. Baru setelah itu istikharah. Singkirkan saingan-saingan yang di bawah itu. Atau boleh, kalau misalkan ditolak, ya boleh jadikan yang lain, pilihan yang lain. Ya. Bisa jadi, belum tentu kita cocok pada fulan ini dengan kriteria syariat sudah pas. Namun kita ditolak, bisa saja. Ya, sebaliknya juga begitu. Fulana sangat berharap kepada santri fulan ini. Ya, karena Masya Allah salih, ya senantiasa ya tekun dalam ibadah. Ya, berharap, sekian berharap, ternyata ditolak sama santrinya. Ya, santri fulan. Jadi, boleh memiliki pilihan dari lebih dari satu, tapi harus ada pilihan yang memang itu menjadi azam kita. Dan sesuai dengan kriteria syariah. Kalau misalkan ditolak, ya sudah saya cari yang lainnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup di sini dulu. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.